أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعني إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور بدعة ضلالة في النار. معاشر المسلمين، سبحانه وتعالى masih kita membaca contoh-contoh atau bentuk ketipuan di mana pelakunya karena sebab dia tertipu dengan beragam tipuan ini, dia terjatuh ke dalam beragam dosa-dosa dan tidak mau diri darinya, tidak mau bertobat serta memperbaiki dari kejelekannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala: وكاغترار بعض الجهل يا أيها الإنسان وكبير لين. Model lain dari bentuk ketertipuan yang ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan adalah seperti tertipunya sebagian orang-orang bodoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya sebagai kepada jalan. Justru orang ini tertipu, malah tidak bisa mengambilnya sebagai petunjuk cahaya. Dia tertipu dengan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang membuatmu terpedaya sehingga engkau durhaka kepada Allah yang maha mulia, yang maha dermawan? Ya. Fayaqul, dia mengatakan dengan berhujah atau berdalilkan ayat ini, kata dia, romu, kedermawananmu lah ya Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan aku berbuat durhaka, berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, karena engkau adalah zat yang maha dermawan, maha luas karunianya, maha luas ampunannya, sehingga saya bermudah-mudah untuk berbuat dosa karena nanti juga akan diampuni olehmu ya Allah. Lihat, ini kebodohan yang sangat di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berhujahkan dengan ayat ini ketika dia ditegur, dinasihati agar dia bertaubat dari kejelekan-kejelekan. Lihat Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apakah yang memperdayamu sehingga engkau berbuat dosa, berbuat durhaka kepada Rabbmu yang Maha Karim, dermawan. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dirinya adalah zat yang Maha Dermawan. Iya. Wa qad yaqulu ba'dhum innahu laqonal mughtarra hujjatah. Sebagian yang lain lebih parah lagi dengan mengatakan bahwasanya dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada kita hujjah, alasan ketika kita berbuat dosa. Yakni kalau kita ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu berbuat dosa ini dan itu? Kenapa kamu tidak mau bertobat kepada Allah? Ya Allah, bukankah engkau telah membacakan kepada kami firman-Mu, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, ini maksudnya kedermawananmu lah ya Allah yang aku harapkan. Ya. Agar memaafkan segala macam dosa-dosa dan kekeliruanku ya Allah. Ya. Dia berhujah ataupun dia mengatakan bahwasanya Allah membacakan kepada dia alasannya ketika ditanya oleh Allah. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan kamu tertipu? Ya, terjatuh ke dalam dosa-dosa? Jawablah, karomuk, kedermawananmu ya Allah. Ini saya akan diampuni katanya. akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa hadza jahlun qabih. Ini adalah kebodohan yang sangat jelek. Iya. Wa inna ma gharrahu bi rabbih al-gharur. Tidak lain dia diperdaya dari Rabb-nya oleh penipu. Iya, bukan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh penipu yaitu asy-syaitan. Dan juga nafsunya yang senantiasa mendorong dia untuk berbuat dosa-dosa. Wajahluhu wa hawahu, dan juga kebodohannya serta hawa nafsunya, itulah yang membuat dia tertipu, terpedaya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia. Seharusnya seseorang ketika dia mengetahui bahwasanya Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kedermawanan, sifat kemuliaan, seharusnya dia merasa malu untuk apa? Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka wa fa'adalak wa 'adalak, zat yang telah menciptakan kamu, menyempurnakanmu dan menciptakanmu dalam kondisi seimbang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan anak Adam, manusia, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami utamakan mereka, bangsa manusia, di atas makhluk-makhluk yang lain. Ini diantara bentuk kedermawanan Allah kepada para hamba yang seharusnya membuat hamba itu malu, ya, berbuat dosa kepada Allah, zat yang selama ini berbuat banyak kebaikan, kedermawanan kepada dirinya. Bukankah kita kalau kita diberikan kebaikan oleh manusia, kita akan malu untuk kita menyelisihi dia? Kita akan malu ketika kita tidak beradab kepadanya. Silakan saja. Ya. Kalau kamu diberikan kebaikan oleh orang lain, sering diberi bantuan, ketika ada kebutuhan yang mendesak, kamu dibantu oleh dia, dia senantiasa memperhatikan, ya, keadaanmu, niscaya kamu kepada orang ini akan apa? Malu untuk apa? Menyelisihi nasihatnya, menyelisihi perintahnya, ataupun akan malu kalau kamu tidak beradab kepadanya. Itu yang seharusnya dia perbuat ketika apa? Mengetahui bahwasanya Rabb-nya tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan, zat yang maha luas karunianya. Bukan malah sebaliknya, menjadi kurang ajar kepada zat yang berbuat baik kepadanya, berbuat dermawan. Kalau seperti ini, apa namanya? Lunjak atau apa? Ya, selama ini dikasih dia kebaikan dan kebaikan, tapi dia tidak mau berterima kasih, malah dia berbuat jelek kepada baik kepadanya. Wa ta subhanahu bi lafdzil karim wa huwa sayyidu syaupa'u alladzi la yanbaghi al-i'tiraru bih wa la ihmalu haqqih. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala al-karim, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, bukan bi rabbikal aziz ataupun bi rabbikal hakim ataupun yang lainnya. Apa makna al-karim? Wa huwa sayyidu syadid al-azim al-muta', yaitu tuan, rabb, pemilik yang maha kuat, yang maha agung, yang seharusnya ditaati, dan tidak sepantasnya seseorang tertipu dengannya, dan tidak sepantasnya untuk seseorang melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wada'a hadza al-mughtarru al-gharur fi ghairi mawdi'ih, maka orang yang tertipu ini meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya, memahaminya tidak sebagaimana mestinya. Dia fahami sesuai dengan keinginan hawa nafsunya untuk membenarkan sebagai hujah agar dia tidak mau bertobat ataupun meninggalkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarra bima la yanbaghi al-ihtiraru bih, dan dia tertipu dengan sesuatu yang seharusnya dia tidak tertipu dengannya. Tadi karamullah, kedermawanan Allah, seharusnya dia tidak tertipu dengannya. Seharusnya dia memikin ataupun merasa malu, ya, dengan sifat Allah ini, sehingga dia berupaya membentengi diri dari itu yang seharusnya dia perbuat, bukan malah dia melunjak, ya, berbuat dosa dengan berdalilkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara model yang lain yang tertipu juga dengan tipuan yang lain, yang dengan sebab ini dia berbuat dosa-dosa dan terus menerus berbuat dosa, tidak mau bertobat darinya, adalah wa kaztirari ba'dihim biqawlihi ta'ala finnar la yaslaha alladhi kazzaba wa tawalla. Seperti tertipunya sebagian mereka dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang an-nar. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Tidaklah memasuki an-nar kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka. Alladhi kazzaba wa tawalla, yang sifatnya adalah dia selalu mendustakan agama Allah, mendustakan berita-berita dari Allah. Wa tawalla, dan berpaling, tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat kata dia, si pelaku maksiat ini, si pendosa ini. Bukankah Allah menyebutkan bahwasanya tidaklah an-nar itu dimasuki oleh, kecuali oleh alladzi kadzdzaba, dusta, dan juga orang yang berpaling, tidak mau beriman. Sedangkan saya, ya, saya beriman kepada Allah. Ya, saya percaya kepada semua berita-berita yang datang dari Allah. Maka saya tidak masuk ke dalam ancaman an-nar ini, katanya. Nah, itu hujah dia. Sehingga sebanyak apapun dosa yang saya perbuat, tetap saya selamat dari apa? Ancaman an-nar. Demikian kata dia. Wa qawlihi u'iddat lil kafirin, dan juga dia berhujah dengan ayat yang lain, tertipu dengan ayat yang lain karena sebab jeleknya pemahaman dia. Katanya u'iddat lil kafirin. An-nar itu disiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang kafir. Sedangkan saya masih muslim, meskipun saya banyak dosanya, meskipun saya terus berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Bagaimana jawabannya? Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa lam yadri hadzal mughtarru anna qawlahu ta'ala fa anzartukum naran talazza hiya li narin makhsusatin min jumlati darakati jahannam." Orang yang tertipu ini tidak menyadari, tidak mengetahui bahwasanya firman Allah fa anzartukum naran talazza, yang merupakan ayat sebelumnya. Ayat ini datang sebelum ayat la yaslaha illal ashqa. فأنذرتكم نارا تلظى. Kemudian apa? لا يصلها أشقى. أنذرتكم نارا تلظى. Maka saya peringatkan, kata Allah, kalian dari neraka yang menjilat-jilat apinya. Kata beliau, ini narun تلظى, neraka yang sangat dahsyat, yang menjilat-jilat, yang mendatangi ahlun nar dari segala penjuru, adalah linarin makhsusatin min jumlati darakati jahannam. Ini adalah neraka khusus yang paling dahsyatnya, yang paling hebatnya, yang paling pedihnya. Min jumlati darakati jahannam, masuk pada sejumlah neraka pada tingkatan yang paling bawah, ataupun kerak-kerak jahannam. Jadi jahannam itu memiliki tingkatan-tingkatan, dan di sana ada tingkatan yang terbawah, si bertingkat-tingkat lagi sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hatta orang kafir pun berbeda-beda siksaannya. Tentunya berbeda. Seorang kafir yang dia suka berbuat zalim, makan riba, ya, suka berbuat ini dan itu dari beragam kejelekan lainnya, tidak meskipun sama-sama, ya, kedua benar, tapi yang lain yang lebih banyak kejelekannya, ya, kebolimannya itu lebih dahsyat daripada yang lain. Dan di sana ada lagi tingkatan berikutnya dan berikutnya sampai tingkat yang teringan. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Inna ahwan ahli nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudhu'u fi akhmasi qadamaihi jamratan." فَيَغْلِ مِنْهُمَا قَدَمَاهُ أَيَرَوْا أَنَّابًا وَإِنَّهُ لَهْوَنُهُمْ عَذَابًا. Sesungguhnya orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seperti seorang yang diletakkan pada kedua kakinya dua bara api, yang karenanya otak dia menggelegak, iya, mendidih, umeb bahasa Jawanya, saking apa? Panasnya, saking dahsyatnya. Iya. Dia melihat bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih mengerikan, lebih dahsyat azabnya daripada dia. Padahal dia adalah apa? penduduk neraka yang paling ringan azabnya, siksaannya. Demikian, itu yang paling ringannya. Dan ada yang lebih dahsyat lagi, ada yang sampai ke mata kakinya, terus ada yang berikutnya dan berikutnya. Dan mereka ahlun nar yang berada pada darokat jahannam, dasar-dasar jahannam itu, mereka diliputi oleh an-nar dari segala penjuru, dari depan belakangnya, samping kanan kirinya dan bawah atasnya, diliputi oleh an-nar. Inilah yang diancamkan oleh Allah dalam ayat tadi, la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla, tidaklah memasuki an-nar yang paling bawah, yang paling dahsyat, kecuali orang yang paling sengsara, yaitu orang yang senantiasa mendustakan agama Allah dan berpaling tidak mau beriman kepada Allah. Iya. Walau kanat jami'u jahannam, meskipun semuanya masuk ke dalam neraka jahannam. Sebagaimana surga ada tingkatan-tingkatannya. Hanya saja kalau an-nar semakin ke bawah semakin dahsyat. Iya. Kalau jannah semakin ke atas semakin nikmat, semakin mulia, semakin tinggi, semakin berharga. Tentunya sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Walikullin darajatu mimma amilu. Setiap orang ada derajat-derajat di surga sesuai dengan amalannya. Demikian pula bagi mereka ahlul ma'asi, adh-dhalamah, orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik pun ada tingkatan-tingkatan di dalam an-nar. Fahuwa subhanahu lam yaqul la yadkhuluha, bal qala la yaslaha illa al-ashqa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan dakhuluha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla, tidak. Tapi Allah katakan la yaslaha illa al-ashqa. Ada perbedaan makna antara apa? Yadkhulu dengan yasla. Antara ad-dukhul dengan as-salyu. Ada bedanya. Iya, akan dijelaskan oleh beliau nanti. Iya. Bal qala la yaslaha illa al-ashqa. Bahkan Allah berfirman dalam ayat ini la yaslashqa. Wa la yalzam min adami salyiha adamu dukhuliha. Dan tidak mesti kalau seseorang tidak memasuki neraka yang dahsyat kemudian dia terbebaskan dari neraka yang lain yang di bawahnya. Karena telah disebutkan bahwasanya as-salyu adalah memasuki neraka yang paling apa? Dahsyat. Memasuki apa? Dasar an-nar. Adapun memasuki secara umum, memasuki tingkatan-tingkatan an-nar yang lebih ringan dari itu, maka selain mereka terancam dari kalangan yang mereka suka berbuat kemaksiatan, berbuat apa? Dosa-dosa besar, bertobat dari ancaman an-nar. Fa inna salya akhassu min ad-dukhul. Sesungguhnya salyu itu lebih khusus daripada masuk. Kalau diterjemahkan sama-sama masuk, hanya yasla, masdarnya as-salyu itu khusus memasuki neraka yang paling bawah, neraka yang paling dahsyat. Adapun ad-dukhul lebih umum, asal masuk. Bisa jadi masuknya ke dalam tingkatan neraka yang pertama ataupun berikutnya ataupun yang berikutnya, lebih umum. Ya. Wa nafyul akhassi la yastazim nafyal aam. Dan dinafikannya keberadaan orang yang memasuki an-nar secara khusus kecuali para pendusta, tidak mesti menafikan adanya orang yang masuk ke dalam an-nar yang sifatnya umum, yaitu pada tingkatan-tingkatan yang di bawahnya. Ini tidak dinafikan dalam ayat ini. Yang dinafikan dalam ayat ini untuk memasuki an-nar yang paling dahsyat selain para pendusta adalah apa? Neraka yang paling dahsyat. Adapun neraka yang di bawahnya itu tidak dinafikan dari selain para pendusta. Iya. Sehingga mereka ahlul kabair terancam dengan masuknya mereka ke dalam an-nar meskipun bukan an-nar yang paling dasar. Thumma inna hadzal mughtarra law ta'ammala al-ayata allati ba'daha la'alima annahu ghairu dakhilin fiha. Kemudian juga seandainya saja orang yang tertipu ini mau berpikir, mau memperhatikan ayat yang setelahnya. Apa ayat setelahnya? La yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Ya. Atau dari awalnya, dari sebelumnya, fa anzartukum naron talazza, maka aku peringatkan kalian. Ya, dengan neraka yang menyala-nyala yang tidak dimasuki kecuali orang yang paling sengsara. yang mendustakan lagi berpaling. Apa setelahnya? Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Lihat. Wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan dari an-nar. Siapa itu? Al-atqa. Orang yang paling bertakwa. Sedangkan si pendosa ini yang dia berhujah untuk terus-menerus berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan dengan ayat ini, kira-kira masuk enggak ke dalam penamaan al-atqa, orang yang paling bertakwa? Masuk tidak? Tidak. Berarti dia terancam. Iya, dengan terancam untuk tidak dijauhkan oleh Allah dari an-nar. Fala yakunu mabmunan lahu an yujannabaha, sehingga dia tidak mendapatkan jaminan untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? An-nar. Nah, itu jawaban dari syubhat yang dibawakan oleh orang yang tertipu ini dengan ayat tadi, la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Intinya bahwasanya ayat ini ya menafikan adanya orang yang masuk dalam an-nar yang paling bawah selain apa? Para pendusta. Adapun masuk ke dalam an-nar yang sifatnya umum, ya, neraka yang lebih ringan dari itu, meskipun lebih ringan, tetap an-nar itu na'udzubillah, masing-masingnya merasakan yang paling pedih. Ya. Adapun masuk secara umum itu tidak dinafikan dari selain mereka, dari para pendosa. Ya. Sehingga tidak ada hujah baginya. Ya. Ini pada haknya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Ya. Adapun ahlu tauhid yang dia suka berbuat kemaksiatan dan terus-menerus di dalamnya, maka dia juga terancam, tapi dengan neraka yang lain yang tingkatannya di bawah itu. Wa amma qawluhu finnar u'iddatil kafirin. Adapun alasan dia dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, u'iddatil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir, dan saya, kata dia, tidak kafir. Saya bersyahadat, bahkan saya kadang sholat gitu, kadang puasa, kadang zakat, meskipun saya banyak berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Faqad qala fil jannah, kemudian Allah juga berfirman tentang surga, u'iddat lil muttaqin, bahwasanya surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di mana tempatnya kira-kira mereka? Adh-dhalamah wal fasaqah, orang-orang zalim, ahlul kabair, para pelaku dosa besar dan orang-orang fasik, di mana kira-kira tempatnya? Iya. Iya. Kalau tidak diampuni, mungkin untuk dia dimasukkan, dicuci dulu di dalam an-nar. Kemudian setelah itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Wa la yunafi i'dadan nar lil kafirin an yadkhulaha al-fusaq wadh-dhalamah. Disiapkannya neraka untuk orang-orang kafir ini tidaklah menafikan untuk dimasukkannya orang-orang fasik dan orang-orang zalim di dalamnya. Jadi u'iddat lil kafirin, ya, neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir, tidaklah menafikan bahwasanya mereka pun orang-orang fasik, mereka pun orang-orang zalim akan merasakannya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sabah asy-syafa'ah, yakhruju minan nar man qala, yakhrujuna minan nar man qala la ilaha illallah. Akan dikeluarkan dari an-nar, ya, mereka-mereka yang mengatakan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya di antara ahlu tauhid pun ada yang dimasukkan, dijebloskan ke dalam an-nar. Wala yunafi i'dadul jannah lil muttaqin an yadkhulaha man fi qalbi adna mithqali dzarratin minal iman wa lam ya'mal khairan qab. Dan siapkannya surga bagi orang-orang yang bertakwa tidaklah menafikan untuk dimasukkan pula mereka, orang-orang yang dalam hatinya ada sesuatu yang lebih kecil dari keimanan, sesuatu yang lebih kecil daripada zarrah, semut, dari keimanan. Ini tidak menafikan adanya mereka-mereka orang yang memiliki iman yang sangat kecil untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Walam ya'mal khairan qab, dalam keadaan belum beramal kebaikan sedikit pun. Ini juga sebaliknya demikian. Disiapkannya surga bagi orang-orang yang bertakwa tidaklah menafikan adanya mereka-mereka orang-orang yang lemah imannya, yang sangat sedikit sekali imannya untuk dimasukkan di dalamnya, meskipun ya sebelumnya terancam dengan an-nar ataupun dimasukkan ke dalam an-nar. Kemudian model yang lain dari golongan yang tertipu, yang karena ya dia terjatuh ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan adalah wakaf tirari ba'dihim bil i'timadi ala saumi yaumi asyura au yaumi arafah hatta yaqula ba'duhum saumu yaumu asyura kafir dhunubal aami kulliha wa yabqa saumu arafah ziyadatan fil ajri. Kemudian seperti tertipunya sebagian mereka dengan sebab mereka bersandar kepada amalan-amalan sunnah, yaitu puasa di hari Asyura dan juga puasa di hari Arafah. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih bersabda tentang yaumu Asyura, kata beliau, ahtasib ala Allah annahu yukafir as-sanah allati qablah. Saya berharap kepada Allah dengan puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Di sini Rasulullah SAW menjanjikan bagi siapa-siapa yang mau berpuasa Asyura, ya, dengan ditambahkan satu hari sebelumnya ataupun setelahnya untuk menyelisihi mereka kaum Yahud, beliau menjanjikan untuk diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Dan terkait dengan puasa Arafah juga beliau bersabda, ahtasib 'ala Allah an yukaffir as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'dah. Terkait dengan puasa Arafah beliau bersabda, aku berharap kepada Allah agar dengan puasa Arafah ini Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Ini dengan hadis ini si Mukhtar ini tertipu. Ya, sehingga dia nyantai berbuat dosa, tidak menyesal. Terus-menerus berbuat dosa. Ya. Kemudian kata beliau, dia mengatakan saumu yaumu asyura yukafir dhunubal aam kulliha. Puasa di hari Asyura itu bisa menggugurkan dosa-dosa setahun seluruhnya. Apakah dosa besar ataupun dosa kecil, semuanya bersih dengan apa? Puasa ini, kata dia. Wa yabqa saumu arafah ziyadatan fil ajri. Kan dia dalam setahun berpuasa dua kali puasa sunnah. Yang pertama puasa Asyura, janji dari Rasul adalah apa? Dihapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Kemudian dia juga puasa, si Ahlul Kabair ini, puasa Arafah yang dijanjikan padanya apa? Untuk diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun setelahnya, umum, kata dia. Ah, berarti puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, habis, bersih dia dari dosa-dosa, seperti bayi yang baru lahir. Kemudian puasa apa? Arafah yang dia kerjakan itu, kata dia, yabqa sawmu arafah ziyadatan fil ajr, maka tinggallah puasa arafah sebagai tambahan pahala. Ini plus, dosa saya sebanyak apapun sudah habis, bahkan plus sudah habis terhapuskan dengan apa? Puasa Asyura. Dan sekarang saya masih plus, kenapa? Karena saya berpuasa puasa apa? Arafah, masih plus ya, meskipun saya berbuat dosa dan dosa ya. Ini tertipu sekali orang ini ya. Walam yadri hadzal mughtarru anna Ramadan was-salawat al-khamsi a'zamu ajallu min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura. Si tertipu ini, si orang yang tertipu ini tidak mengetahui bahwasanya puasa Ramadan dan salat yang lima waktu itu lebih besar, lebih agung daripada puasa di hari Arafah, daripada puasa di hari Asyura. Jelas kan? Yang ini wajib, yang ini sunnah. Jelas yang wajib lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya dan juga kemampuannya di dalam menghapuskan dosa-dosa ketimbang apa? Amalan-amalan yang sunnah, puasa-puasa yang sunnah, iya, sholat-sholat yang sunnah. Ini saja, iya, sholat lima waktu yang wajib dan puasa Ramadan yang wajib. Inna ma tukaffir ma bainaha idza jtunibatil kaba'ir. Tidak lain, amalan yang wajib ini, puasa Ramadan, sholat yang lima waktu ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang di antara keduanya. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kaba'ir. Antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Tapi ada syaratnya. Idza jtunibatil kaba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Padahal ini perkara yang wajib, tapi bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, itu pun dengan apa? Syarat. Agar apa? Dosa besar. Lantas bagaimana dengan yang sunnah? Iya. Faramadhanu ila ramadhana wal jumu'atu ila al jumu'ati la yaqwiyani ala takfir as-sagha'ir illa ma'an dhimami tarkil kaba'ir ilayha. Fayaqwa majmu'ul amrayni ala takfir as-sagha'ir. Maka dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, dari satu Jumat kepada Jumat yang lain, itu tidak kuat, tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini dosa-dosa kecil. Illa man dhimami tarkil kabair ilaiha. Kecuali ketika digabungkan bersamanya dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, sebagaimana yang tersebut dengan tegas dalam hadis tadi. Majtunibatil kabair. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Fayaqwa majmu'ul amrayni ala takfiris shagha'ir. Maka kumpulan dua perkara ini, melaksanakan perkara yang wajib tadi, puasa Ramadan, sholat Jumat, disertai atau ditambahkan bersamanya dengan apa? Meninggalkan dosa-dosa besar, itu mampu untuk menghapuskan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang sehari-hari kita perbuat. Meskipun nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, bisa jadi ya, amalan-amalan yang sunnah itu, apalagi yang wajib, bisa jadi menghapuskan dosa-dosa besar pula. Sebagaimana yang disebutkan adalah sebuah hadis yang sahih, di mana ada seorang anak muda berbuat dosa besar, perbuatan keji. Dia datang kepada Rasulullah menunggu sholat berjamaah bersama Rasulullah, dan dia mau meminta agar ditegakkan had. Setelah dia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam, kemudian dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya telah berbuat dosa besar yang mengharuskan saya dihukum had. Silakan dihukum saya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi kamu sholat jamaah enggak bersama saya? Iya. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dosa kamu telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya. Tidak mutlak begitu saja. Kalau kita sholat jamaah kemudian dihapuskan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Nanti akan kita baca pada paragraf yang setelahnya. Fakaifa yukaffir saumu yaumi tatawwu' kulla kabiratin 'amilaha al-'abd wa huwa musirun 'alayha ghairu ta'ibin minha. Maka bagaimana mungkin puasa sunnah bisa menghapuskan semua dosa besar yang diperbuat hamba dalam keadaan dia terus-menerus mengerjakannya, tidak mau bertobat darinya. Dan ini bukan ciri dari ahlul jannah. Ahlul jannah itu cirinya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iya. Di antara cirinya yang disebutkan di dalam surat Al Imran adalah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus berbuat dosa. Iya. Adapun mereka yang terus-menerus berbuat dosa, maka ini bukan cirinya ahlul jannah. Terancam dia. Ya. Dengan apa? An-nar. Kata beliau, hadza muhal, yang seperti ini mustahil. Ya. Puasa sunnah yang dia kerjakan, yang dia harapkan untuk bisa menghapuskan dosa-dosa besar yang dia perbuat, dalam kondisi dia terus-menerus berbuat dosa, ini mustahil bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya. Ala annahu la yamtani' an yakuna shaumu yaumi Arafah wa yaumi Asyura mukaffiran li jami'i dzunubil 'am 'ala 'umumihi. Meskipun bukan perkara yang tidak mungkin bahwasanya puasa di hari Arafah dan puasa di hari Asyura itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa setahun secara umum, apakah dosa-dosa kecilnya ataupun dosa-dosa besarnya. Mungkin dengan ibadah ini seseorang diampuni semua dosanya tanpa terkecuali, yang kecilnya ataupun yang besarnya. Iya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa mithla wudhu'i hadza tsumma shalla rak'atan la yuhaddits fihi ma nafsuhu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang dia berwudu seperti wudhuku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat 2 rakaat, dalam keadaan dia tidak mengajak bicara dirinya, ya, tidak terbawa oleh bisikan-bisikan dirinya, maka niscaya Allah akan mengampuni untuknya dosa yang telah lewat. Ini bisa jadi umum. Kapan itu? Ketika dia kerjakan sholat tadi dengan sempurna. Ketika dia kerjakan ibadah tadi, apakah sholat ataupun puasa juga sama, dalam kondisi dia menyesali, ya, segala perbuatan yang dia perbuat. Bagaimana tidak? Orang yang akil, yang memahami sholatnya, dia sedang bermunajat kepada Allah. Di dalamnya ada apa? Permintaan ampunan kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah ampunan, rahmat. Mengatakan kepada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami kepada jalan yang lurus. Apakah dia berdoa dengan doa ini kemudian dia terus-menerus berbuat dosa? Kalau dia bisa menghayati dan mengamalkannya, tentunya dengan apa yang dia baca di dalam sholat ini menuntut untuk dia meninggalkan dosa-dosa besar tadi. Ya, kalau dia kerjakan amalan ibadah ini, apakah sholat ataupun puasa, yang dikatakan bahwasanya puasa itu adalah apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya, bagaimana mungkin seseorang berbuat ibadah amalan soleh, yaitu puasa, dalam kondisi dalam hatinya terus menginginkan berbuat dosa-dosa besar. Kalau ada yang seperti ini, maka jelas, ya, pengaruh dari puasanya untuk bisa menghapuskan dosa-dosa sangatlah lemah. Ya. Jadi satu amalan ibadah, apakah yang wajib ataupun sunnah, itu kekuatannya berbeda-beda tergantung bagaimana pelakunya mengerjakannya. Kalau dia kerjakan dalam kondisi sempurna, dengan kejujuran, dengan diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menyesali dan berjanji untuk memperbaiki diri, maka kekuatannya untuk bisa menghapuskan dosa-dosa itu sangat besar. Bisa jadi dengan amalan ibadah ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya secara umum. Wa yakunu min nususil wa'di allati laha syurutun wa mawani', sehingga ayat ini ataupun hadis ini yang menjelaskan bahwasanya siapa yang mau berpuasa di hari Asyura ataupun hari Arafah akan dihapuskan dosa-dosanya secara umum, ini masuk kepada nas-nas yang berisi janji tapi tidak mutlak. Allati laha syurutun wa mawani', tapi memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada di sana penghalang-penghalangnya, maka amalan ibadahnya ini akan mampu menghapuskan dosa-dosa, bahkan yang sifatnya umum, bukan hanya dosa-dosa kecilnya, bahkan masuk di dalamnya dosa-dosa besarnya. Wa yakunu israruhu 'alal kaba'iri mani'an min at-takfir, dan perbuatan dia yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, ya, keadaan dia yang terus-menerus berbuat dosa-dosa besar ini mani'an min at-takfir, yang menghalangi untuk bisa menghapuskan dosa-dosa. Bisikan dari dosa hanya sedikit, dosa kecil yang dia perbuat selama sebulan ataupun dua bulan, ya, tergantung kekuatan dari puasanya, keikhlasannya, ya, kejujurannya, inabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yusirru 'alal kaba'ir tasa'ada shaumu wa 'adamul israri wa ta'awana 'ala 'umumi takfir. Apabila pelakunya tidak terus-menerus berbuat dosa-dosa besar, maka puasa dengan tidak terus-menerusnya dia berbuat dosa itu saling mendukung, saling menguatkan, saling membantu, ala umumi takfir, untuk bisa menghapuskan dosa-dosa secara umum. Kama kana Ramadan wa salawatul khamsu ma'jtina bil kaba'ir mutasa'idaini muta'awinaini ala takfiris saghair. Sebagaimana Ramadan, kemudian juga salat-salat yang lima waktu, kemudian bersama meninggalkan dosa-dosa besar, keduanya saling mendukung, saling membantu untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa kecil. Ma'annahu subhanahu qad qala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang darinya, pasti akan kami hapuskan dari kalian dosa-dosa kecil. Jadi semakin bersih dosa-dosa kecil yang ada padanya, dengan dia melaksanakan ibadah yang sunnah tadi disertai dengan perbuatannya meninggalkan dosa-dosa besar. Fa'ulima anna ja'ala asy-syai sababan litakfir la yamna' an yatasa'ad huwa wa sababun akhar 'ala takfir. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya dijadikannya sesuatu sebagai sebab untuk menghapuskan dosa-dosa tidaklah menghalangi adanya sebab lain yang membantu dia untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun sunnah bahwasanya amalan ini merupakan sebab dari terhapusnya dosa, maka tidak mesti difahami bahwasanya ini cukup bersendirian menggugurkan dosa-dosa. Terkadang di sana harus ada sebab yang lain agar sebab ini kuat untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa dari kita. Wa yakunu takfiru majtima'i sababaini aqwa wa atamma minhu. Maka jadilah penghapusan dosa dengan terkumpulnya dua perkara ini. Yang pertama, amalan ibadah, apakah yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian yang kedua, dibarengi dengan apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Dengan terkumpulnya dua perkara ini, maka semakin kuat dan semakin sempurna untuk apa? Menghilangkan, menghapus darinya dosa-dosa. Man firadi ahadihima, ketimbang kalau masing-masingnya berdiri sendiri. Wa kullama qawiyat asbabu takfir kan aqwa wa atam wa asmal. Maka semakin menguat ya sebab-sebab terhapusnya dosa, maka semakin kuat dan sempurna serta mencakup pula dosa-dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kata beliau rahimahullah taala. Bantahan terhadap mereka yang berbuat dosa dengan bersandarkan amalan ibadah sunnah yang dia kerjakan. Kesimpulannya bahwasanya tidak seperti yang mereka persangkakan, yaitu bahwasanya dengan berbuat ataupun mengamalkan dari amalan-amalan yang sunnah kemudian lantas hilang begitu saja dosa-dosanya secara umum. Tidak, apalagi yang dia perbuat adalah perkara yang sunnah. Tidak cukup dia dengan sendirinya menghapuskan dosa-dosa, harus diiringi dengan apa? At-taubah. Itu dengan kesepakatan para ulama, itu bahwasanya dosa-dosa besar itu akan diterima oleh Allah dengan sebab apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia tidak mau bertobat, maka terancam dengan an-nar. Insya'a azabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Ya. Mungkin cukup untuk kesempatan ini sampai di sini. Insyaallah kalau ada kesempatan yang lain akan kita baca model-model lain dari bentuk ketertipuan seseorang yang karenanya dia meninggalkan perintah-perintah Allah, yang karenanya dia terjatuh ke dalam dosa-dosa dan tidak mau bertobat dari dosa-dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.